banyak orang bicara. Penuh ternyata disangka jadi luar biasa. Awal cerita kisah sebuah wanita bertama Sia kebina-bina ria. Nafsu kebina ria tak disangka berbeda. Bertemu seorang pria abang ganteng pastinya. Oh no, oh no. Dia terjerat padanya pujaan hati membuat kisah kasih asmara. Seirama nada dia jarang dibelai. Ingin rasa dia saling tindak membuai. Hilang rasa sulit untuk dimengerti. Terbujuk rayu gombal mulai tak jadi peduli. Singkat pada jelas sebuah pertemuan. Satu kata yang tegas yang mudah diciptakan. Tidak, tidak. Si abang mulai membangkang. Nafsu abang naik terkendali dengan tegas. Panggil aku si jabat. Tapi sayang tak lega.